Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi Was-Sunnah. Kita masih dalam pembahasan bab yang keempat, Al-Faraid wal-Mawarits, pembahasan tentang ilmu waris. Pada bab ini, sudah kita baca beberapa permasalahan yang dibawakan di dalamnya, yakni sampai pada masalah yang keenam. Kita masuk pada masalah yang terakhir dari bab ini. Al-mas'alatu sabi'atu fi dzawil arham. Masalah yang ketujuh sekaligus masalah yang terakhir dalam bab ini, yaitu tentang dzawul arham. Siapa itu dzawul arham? Dzawul arhami hum kullu qaribin laisa bidzi fardin wala asobatin. Dzawul arham adalah semua kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan secara fard maupun secara taksib. Semua kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan secara fard maupun secara taksib. Ini yang dinamakan dzawul arham, karib kerabat. Wahum ala arba'ati asnaf. Mereka ini, dzawul arham ini, terbagi menjadi empat golongan. Golongan yang pertama, man yantami ilal mayyiti. Golongan pertama adalah golongan yang merupakan keturunan si mayyit. Golongan yang merupakan keturunan si mayyit. Siapa saja mereka? Wahum auladul banat. Mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Dan buyut laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa in nazalu, dan terus ke bawah. Nah, ini golongan yang pertama. Golongan yang merupakan keturunan si mayit. dia masih keturunan si mayit tapi dia tidak mendapatkan bagian warisan secara fard maupun secara taksib. Nah, secara fard maksudnya secara bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Setengah atau seperempat atau seperdelapan atau seperenam, ya ini bagian fard. Juga dia tidak mendapatkan bagian warisan secara taksib, yakni tidak mendapatkan bagian warisan secara tidak tertentu hitungannya, yakni tidak ditentukan jumlah bagiannya, taksib. Bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak. Contoh dari golongan ini, yang pertama ini adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. Demikian pula buyut laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, jadi anak mayit, kemudian mayit ini punya anak laki-laki, kemudian punya anak laki-laki ini punya anak perempuan ini punya anak laki-laki. Nah, buyut ini termasuk dari kerabat. Dzawul arham, kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan baik secara fard maupun secara asobah. Kemudian golongan yang kedua, man yantami ilaihimul mayyit. Golongan yang kedua adalah golongan yang si mayit merupakan keturunannya. Golongan yang dimana si mayit adalah keturunan dari golongan ini. Siapa saja mereka? Wahum al-ajdadus saqitun wal-jaddatus sawaqit. Mereka adalah kakek-kakek dan nenek-nenek as-saqitun yang gugur haknya, yakni yang tidak mendapatkan bagian warisan. Wa in alau, kakek-kakek dan nenek-nenek yang gugur haknya, yang tidak mendapatkan bagian warisan, wa in alau, dan terus ke atas. Nah, mereka ini termasuk dzaul arham, karib kerabat. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, man yantami ila abawai al-mayyit. Golongan yang masih merupakan keturunan ayah dan ibu si mayyit. Golongan yang merupakan keturunan dari ayah dan ibu si mayit. Siapa saja contohnya golongan yang ketiga ini? Contohnya wahum auladul akhwat. Anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan. Keponakan. anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan. Contohnya lagi, wabanatul ikhwah, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki, ya, keponakan juga, ya, keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Wa auladul ikhwah, demikian pula anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki li ummin, yang seibu. Ya. Nah. Anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Wa man yudli bihim. Ya. Dan ditambah lagi semua yang terhubung melalui mereka. Ya. Semua yang terhubung, kerabat, semua kerabat yang terhubung melalui orang-orang ini. Ya. Itu semua masuk dalam kategori golongan yang ketiga ini. Wa in nazalu, dan terus ke bawah. Tapi ini golongan yang ketiga, ya, golongan yang merupakan keturunan dari ayah dan ibu si mayit. Ya. Mereka adalah anak laki-laki dari saudara perempuan, dan anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, ya, dan semua yang terhubung melalui mereka, wa in nazalu, walaupun terus ke bawah. Ya. Kemudian golongan yang terakhir, golongan yang keempat, man yantami ila ajdadil mayyit wa jaddatihi. Ya. Golongan yang merupakan keturunan kakek si mayit dan nenek si mayit. Ya. Golongan yang merupakan keturunan kakek dan nenek si mayit. Siapa saja yang termasuk dalam golongan yang keempat ini? Wahum al-a'mam li'ummin wal al-a'mam lil'um. Mereka semua adalah paman-paman, ya, yang seibu dengan ayah. Paman-paman yang satu ibu dengan ayah. Paman dari pihak ayah. Ya. Hanya saja hubungan dengan ayah itu seibu. Wal ammat mutlaqan. Kemudian diantara yang masuk dalam golongan ini juga adalah al-ammat mutlaqon, bibi-bibi dari pihak ayah secara mutlak. Ini semuanya, semua bibi na'am dari pihak ayah. Ini masuk dalam golongan yang keempat ini. Wabanatul a'mam mutlaqon. Demikian pula anak-anak perempuannya paman. Anak-anak perempuannya paman dari pihak ayah. Semuanya mutlakon, mutlak, yaitu semuanya. Semua anak-anak perempuan paman. Semua anak-anak perempuan paman dari pihak ayah. Ya. yakni sepupu perempuan. Nah, yang termasuk kerabat. Wal akhwal, juga yang termasuk dalam golongan ini adalah al akhwal, paman-paman dari pihak ibu. Nah, jadi yang namanya saudara dari pihak ayah dengan saudara dari pihak ibu, ya, atau paman dari pihak ayah dengan paman dari pihak ibu, dalam bahasa Arab dibedakan penyebutannya. Kalau paman-paman dari pihak ayah namanya al-am, ya, jamaknya al-a'mam. Sedangkan paman dari pihak ibu itu adalah al-khal, jamaknya al-akhwal. Al-akhwal, paman-paman dari pihak ibu, wa in taba'adu, dan seterusnya. Wa auladuhum, demikian pula anak-anak dari paman-paman ini. Anak-anak dari paman-paman, anak-anak laki-laki dari paman-paman ini, ya, termasuk dari golongan yang keempat ini. Ya. Wa in nazalu, ya, dan terus ke bawah. Ya. Anak-anak laki-laki dari paman-paman ini, wa in nazalu, dan terus ke bawah. Ini golongan yang keempat, golongan yang merupakan keturunan dari kakek dan nenek si mayit. Baik. Keempat golongan ini adalah dzawul arham, golongan dzawul arham, karib kerabat. Di mana mereka tidak mendapatkan bagian warisan secara fard maupun secara taksib. Nah, dan mereka bisa jadi mendapatkan bagian warisan dalam keadaan tertentu. Ya, dalam keadaan tertentu. Nah, yakni ketika apa? Ketika si mayit sama sekali tidak memiliki ahli waris. Barulah warisan ke dzawul arham, ya, ke karib kerabat. Jatuhnya ke karib kerabat ketika si mayit tidak memiliki ahli waris. Wa dalilu tawrisihim qauluhu ta'ala, dalil bahwa karib kerabat ini, dzawul arham ini, bisa jadi mendapatkan warisan, ya, qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan itu sebagian mereka lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yakni dzawul arham tadi, karib kerabat tadi lebih berhak daripada yang selain karib kerabat. Nah. Sehingga ketika si mayit yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka jatuh warisan tersebut ke dzawul arham atau karib kerabat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khalu warisun man la warisalahu. Al khal yakni paman dari pihak ibu, ya, saudaranya ibu, ya. Al khal, ya, paman dari pihak ibu, warisun, dia mendapat warisan, ya, atau menjadi pewaris, man la warisalahu, ya, dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Ya. Nah, jadi paman dari pihak ibu adalah ahli waris untuk mayit yang tidak memiliki ahli waris. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, juga Al-Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, bagaimana cara mewarisinya? Ya. Bagaimana para dzawul arham ini, karib kerabat ini bisa mewarisi? Bagaimana caranya atau bagaimana hitungannya? Wa kaifiyatu tawrifihim an yanzila kullu wahidin minhum manzilata man adla bihi fayuj'allahu nasibuh. Dzawul arham ini mereka mendapatkan warisan dengan cara di mana masing-masing mereka ditempatkan pada posisi orang yang menghubungkannya dengan si mayit. Jadi masing-masing dzawul arham atau masing-masing karib kerabat ini diposisikan di tempat posisi orang yang menghubungkan dia dengan si mayit. Fayuj'allahu nasibuh. Kemudian apa? Dijadikan bagian warisan dia itu sesuai dengan bagian warisan perantara tadi. Atau penghubung. Jadi kerabat tersebut mendapatkan bagian warisan sesuai dengan bagian warisan si penghubung atau si perantara dengan si mayit. Nah, baik. Taib selesai dari masalah yang ketujuh tentang dzawul arham. Dengan selesainya masalah yang ketujuh ini, maka selesai pula kita dari pembahasan al-faraid wal-mawarith, pembahasan tentang ilmu waris. Dan ilmu faraid atau ilmu waris harus diulang-ulang, ya. Dan banyak mengerjakan latihan-latihan, ya. Baik. Kita coba berikan latihan-latihan. Dari tadi ketawa terus. Dipisah ini. Supaya enggak ketawa-ketawa lagi. Taib. Seseorang meninggal dunia. Meninggalkan ibu, dan satu anak perempuan dan satu cucu perempuan dari anak laki-laki dan satu saudara perempuan kandung. Jadi mayit meninggal, meninggalkan 4 orang. Ya. Yang pertama ibu, yang kedua satu anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung itu seayah dan seibu. Hitunglah bagian warisan untuk mereka. Berat ya? Insya Allah gak berat. Apa apa lihat buku ya, bagian-bagian ibu itu seberapa, anak perempuan itu seberapa ya, saudara perempuan itu seberapa ya. Ada yang sudah selesai? Dulu. Ada yang sudah? Kasih waktu 1 menit lagi. Seorang meninggal dunia, ya, meninggalkan seorang ibu dan satu anak perempuan dan satu cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan kandung. Ada yang sudah? Malakum. Salabah, fadal. Hah? Kayaknya angkat tangan tadi. Wajar, udah? Baik. Semua ada yang selesai? Nah. Sama sekali enggak ada yang bisa? Mana yang tahu jawab? Fadhil. Bukan istri. Al-um, ibu. Ibu dapat 1/6. Perempuan kandung, saudara perempuan kandung, berapa? 2/3. Nah, 2/3 itu kalau banyak anak perempuannya. Ibu dapat 1/6, betul. Anak perempuan satu orang dapat 1/2. Terus cucu perempuan dari anak laki-laki? Lah. Ya. 1/6, ya, dapat 1/6. Anak perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6. Terus yang terakhir, saudara perempuan kandung. Kalau ini agak sulit, wajar. Kalau yang terakhir ini. Saudara perempuan kandung, dia dapat sisanya. Sisanya untuk dia karena dia termasuk asobah dalam kasus ini. Yeah. Ini namanya asobah, bisa jadi dapat sedikit, bisa jadi dapat banyak. Yeah. Atau gak dapat apa-apa. Ya, itu kalau asobah. Taib, ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena ada al-far'ul waris. Ada anak. Si mayit meninggalkan anak. Ini ada anak perempuannya. Sehingga dia dapat 1/6 ibu. Satu anak perempuan dapat berapa? Dapat 1/2. Ya, dia dapat 1/2. Karena tidak ada saudaranya dia dan tidak ada saudarinya dia. Jadi cuma satu perempuan, anak tunggal perempuan. Dia dapat 1/2. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dia dapat 1/6. Kenapa? Karena ada al-far'ul waris yang lebih tinggi kedudukannya karena ada anak perempuan tadi. Ya, karena ada anak perempuan tadi. Nah, sehingga cucu perempuan dari anak laki-laki ini hanya dapat 1/6 karena adanya anak perempuan tadi, anak perempuan si mayit. Kemudian saudara perempuan kandung dia dapat sisanya karena dia asobah, ya, dalam kasus ini dia asobah, maka dia dapat sisanya. Nah. Baik. PR halakah halik. Mayit meninggalkan 1 orang ibu. Dan 2 saudara laki-laki seibu. Ya. dan satu saudara perempuan seayah. Nah, mayit meninggalkan satu orang ibu dan dua orang saudara laki-laki seibu dan satu orang saudara perempuan seayah. Nah, ini nomor satu. Nomor duanya, mayit meninggalkan satu orang istri dan dua anak perempuan dan satu nenek seibu, ya, satu nenek seibu, ya, dan satu paman dari pihak ayah. Mayit meninggalkan satu orang istri dan dua anak perempuan dan satu nenek seibu, ya, wa'am, dan satu paman dari pihak ayah. Nomor tiga, mayit meninggalkan suami dan satu anak perempuan dan dua cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan nenek liabin, nenek yang seayah, ya, wa ukht liab, dan saudara perempuan seayah. Baik. Sudah, ya. Nah, dikerjakan tiga soal ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.